Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله pada kesempatan pagi ini kita isi insyaallah taala majelis kita dengan majelis murojaah. Kita mengulang kembali salah satu hadis dalam kitab Arba'in Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Berhubung Ustaz Qamar hafizahullah taala dan juga asatidz yang lainnya berhalangan untuk duduk di kursi ini, insyaallah kita gunakan untuk mengulang kembali hadis atau salah satu hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis yang ke-11. Insyaallah sebagian antum sudah menghafal hadis ini, al-hadis al-11, hadis yang ke-11, yakni hadis dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, an Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Dari Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, sibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatih radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, hadha al-hadith min jawami'il kalim, termasuk hadith jawami'il kalim, wama ajwadah wama anfa'ah, betapa sangat indah dan betapa sangat bermanfaat hadis ini. Lil abdi, ya, untuk kita seluruhnya hamba-hamba Allah azza wajal, bila kita menjalani apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Fal abdu yajidu alaihi syukuk fi asya' katsirah, karena yang namanya hamba Allah azza wajal seringkali dihinggapi dengan kegelisahan, keraguan-raguan, ya, kegalauan, sesuatu yang tidak menenangkan batinnya. Maka solusinya adalah dengan hadis ini, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan yang ragu, tinggalkan yang meragukan, ya, pilihlah yang tidak meragukan. Dengannya tastarih wa taslam, akan tenang jiwa seorang, akan selamat jiwa seorang. Nah, fa kullu syai'in yalhaquka bihi syak, maka apapun, ya, dalam masalah apapun, problema apapun yang membuatmu ragu, yang menimpa dalam jiwamu keraguan atau kegelisahan, kegalauan, ya, maka tinggalkan, ya, dalam segala bab. Nah, tinggalkan ila ma ila amrin la yalhaquka bihi raib, tinggalkan, kemudian carilah atau pilihlah sesuatu yang membuatmu tenang, ya, sehingga dengan demikian akan menjadi selamat, akan tastarih al-qulub, ya, jiwa pun menjadi apa, menjadi, ya, merasa rahah, tenang. Nah, wa hadha ma lam yasil ila haddil waswas, kemudian diberi catatan oleh Syekh Al-Utsaimin, ini ditempuh, ya, ma lam yasil ila haddil waswas, ya, selama belum sampai ya keraguan keraguan tadi ya belum sampai tingkatan apa was-was ya wiswas yakni terus apa menghinggapi seorang dalam suatu masalah ya. Baik. Fa in wasala ila hadil wiswas fala talkafitlah ya atau fala tultafat lahu fala talkafit lahu. Kalau ragu-ragu tadi, keraguan tadi itu ya sudah sangat apa yakni sangat keterlaluan sehingga sampai apa tingkatan was-was atau wiswas, maka yang seperti itu tidak perlu apa tidak perlu ditengok lagi fala tultafat lahu. Nah, soalnya nanti ada beberapa contoh yang akan memberikan apa gambaran yang lebih jelas apa makna dari kalimat beliau wa hadza ma lam yasil bihi ila haddi alwiswas ya. Baik. Namun tetap tadi kaidahnya da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Qala rahimahullah wa hadza yakunu fil ibadat wa yakunu fil muamalat wa yakunu fil nikah wa yakunu fi kulli abwabil ilm. Dan hadis ini kaidah ini berlaku dalam semua ibadah, dalam ibadah-ibadah kita ataupun dalam muamalah kita, termasuk juga dalam hal pernikahan dan bahkan pada setiap abwabul ilm, pada setiap bab-bab ilmu. Nah, demikian kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, wa hadza yakunu fil ibadat wal muamalat wa yakunu fil nikah wa yakunu fi kulli abwabil ilm, bahkan berlaku pada setiap bab-bab ilmu. Ya. Wa mithalu dzalika fil ibadat, di antara contoh dalam perkara ibadah, rajulun intaqadha wudhu'u, seorang telah berhadas ya wudhunya batal, intaqadha wudhu'u, dia sudah berwudhu kemudian intaqab ya berhadas ya. Baik, rajulun intaqadha wudhu'uhu tsumma shalla, kemudian dia salat ya. Seorang telah bersuci kemudian mengalami hadas, selang beberapa saat kemudian dia menegakkan sholat. Wa syakka hal tawadda ba'da naqdil wudhu am lam yatawadda, antara hadas yang dialaminya dengan sholat tadi ada keraguan apakah dia sempat berwudhu dulu atau tidak ya. Wudhu kemudian mengalami apa hadas, selang beberapa lama dia sholat dan ragu apakah sebelum sholat tadi dia sempat berwudhu atau belum. Nah, tapi yakin dia sudah mengalami hadas ya, setelah wudhunya yang pertama. Yakin telah mengalami hadas. Baik. Fa waqa'a fi syak, sehingga dia mengalami keraguan dalam perkara ini. Fa in tawadda'a fas-shalah sahihah. Ya. Tentunya kita tahu kalau ternyata memang dia salat tadi sebelumnya telah berwudu, ya, sahih dia salatnya. Wa in lam yatawadda fa shalah batilah, kalau dia ya ternyata ya belum berwudu setelah batal, maka batil pula salatnya ya, wa baqiya fi qalaq, sehingga dia pun mengalami kegelisahan keraguan mana yang saya alami sebenarnya, apakah salat ma'at taharah ataupun salat dalam keadaan dia berhadas. Faraqul, maka kita katakan da'ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan apa yang membuatmu ragu, pilihlah yang tidak meragukan dirimu. Naam. Farraibu huna sihhatus shalah, yang diragukan dalam perkara ini, dalam apa kasus ini adalah apa keabsahan salatnya ya, yang masih diragukan adalah sahihnya salatnya ya. Wa adamur raib an tatawadda wa tusalli, farraibu huna sihhatus shalah wa adamur raib an tatawadda wa tusalli ya. Fa naqulu da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, farraibu huna sihhatus shalah wa adamur raib an tatawadda wa tusalli ya. Kata Syekh di sini ya, sepengetahuan yang kita atau sejauh yang kita ketahui dari kalimat beliau, kita artikan bahwasanya adamur raib, ya, yang tidak ragu adalah dengan kita berwudu kemudian sholat. Baik. Yakni dalam hal ini apa? Yang yakin adalah dalam, yang yakin adalah apa? Keadaan dia tadi telah mengalami hadas. Oleh karena itu menjalankan kaidah tadi adalah dengan menganggap dia berhadas sehingga dia harus berwudu, ya. Karena yang yakin adalah apa? Dia telah mengalami hadas, ya. Wa adamur raib an tatawadda wa tusalli. Wudu kemudian mengulang salatnya. Wallahu a'lam. وعكس المثال السابق رجل توضأ ثم صلى وشك هل انتقض وضوءه أم لا. Ya. Sebaliknya, ya, kebalikan dari kasus yang pertama, rajulun tawadda', seorang telah berwudu, ya. Kemudian dia salat, ya. Setelah berwudu, selang beberapa lama dia salat, ya. Kemudian dia ragu, apakah tadi antara wudunya dengan salatnya itu, ya, ada hadas yang ia alami atau tidak. Baik. Fanaqulu da'a ma yuribuk ila ma la yuribuk, maka kita pun mengatakan kepada dia, ya, tinggalkan yang meragukan, pilihlah yang tidak membuatmu ragu, ya. Baik. Indaka syai'un mutayaqqin, dalam dirimu ada sesuatu yang engkau yakini, yaitu wudu, ya. Engkau telah yakin bahwasanya dirimu telah berwudu sebelum salat, ya. Kemudian muncullah keraguan apakah batal atau tidak setelah wudunya tadi, ya, sebelum dia salat. Fasyakakta hal qara'a alaihi hadzal wudhu'a hadatsun am la, ya. Dia masih ragu antara wudu dengan salatnya tadi apakah ada hadas yang dia alami atau tidak. Falladhi yufraq huwa asyak, maka yang ditinggalkan adalah yang ragu, ya. Ditinggalkan tadi, ya, keraguan telah mengalami hadas. Nah. Tayyib. Sehingga tinggalkan yang ragu dan yakinlah, ya, bahwasanya dia telah salat dengan salat yang sahihah karena dia telah berwudu dengan wudu yang yakin. Dengan wudu yang yakin. Wallahu a'lam. Kadzalika ayyuban, demikian pula dalam bab nikah misalkan. Kama law syakkal insanu fi syahidai an-nikah hal huma dhawu adlin am la. Ya. Dalam pernikahan misalkan saat terjadinya akdun nikah, akad nikah itu, apakah dua saksi yang hadir itu adalah dua saksi yang adil dua-duanya atau salah satu atau keduanya adalah bukan saksi yang adil, ya. Fanaqul, ya. Maka kata Syekh rahimahullah taala jawabannya, idza kanal amru qad tamma wa intaha faqad intaha ala shihhah. Bila telah berlalu akad nikah, ya, telah berlalu akad nikah, idza kanal amru qad tamma wa intaha, telah berlalu akad nikah, na'am, ala shihhah, berlalu dan dianggap sah, ya, dalam akad tersebut. Taib, idza kanal amru qad tamma wa intaha faqad intaha ala shihhah, ya. Kalau sudah berlalu, telah berlangsung pernikahan tadi, maka berarti sudah dinilai, ya, bahwasanya akad nikah tadi memang sah. Wada'il qalaq li'anna al-ashl fil 'uqud as-sihhah hatta yaquma dalilul fasad, ya. Tinggalkan yang meragukan, ya, karena hukum asal dari apa? Akad, ya, adalah apa? Keabsahannya. Hukum asal dari akad, ya, misalkan dalam hal ini adalah akad apa? Pernikahan adalah sah, ya. Sampai kemudian ada apa? Ada bukti yang menyatakan, ya, tidak absahnya, tidak sahnya akad yang telah berlangsung, ya. Selama masih meragukan, maka hukum asalnya apa? Sahih, ya, akad itu adalah sahih. Sebelum apa? Sebelum muncul ada bukti yang memang meyakinkan tentang fasadnya, rusaknya suatu akad, maka tetap pada hukum asalnya al-aqdu sahih, ya. Tapi ini dalam bab pernikahan. Firidha, ya, dalam misalkan dalam bab yang lain dalam persusuan, ya. Syakka al-murdhi'ah hal arda'at at-tifla khamsa marratin aw arba' marrat, ya. Seorang ibu susuan mengalami keraguan apakah anak yang ia susui tadi Apakah anak yang ia susui pernah menyusu kepada dia ya sebanyak 5 kali rabaat atau 4 kali? Ya. Baik. Maka naqul kita katakan alladzi la raib fihi al-arba. Yang jelas yakin adalah apa? 4 rabaat. 4 apa? 4 kali ia menyusu sampai kenyang. Ya. Yang kelimanya masih meragukan. Masih ia ragukan apakah sampai 5 kali atau tidak atau belum. Ya. Yang jelas 4 kalinya itu sudah meyakinkan dia. Ya. Kalau belum 5 kali, ya tentunya status anak yang ia susui tadi belum menjadi mahram dia. Ya. Kalau sudah 5 kali, ya barulah dihukumi sang anak tadi adalah anaknya, ya, anak susunya. Nah, sehingga kita katakan alladzi la raiba fihi al-arba, dalam hal persusuan ini yang tidak meragukan sang murdiah tadi, seorang ibu susuan tadi, adalah dia telah menyusui si anak sebanyak 4 rabaat, 4 kali penyusuan sampai kenyang. Yang kelimanya masih meragukan. Maka tinggalkan yang masih meragukan ini, ya. Anggaplah baru 4 kali. Sehingga untuk bisa menjadikan anak tadi menjadi anak susunya, ya, harus dia tambahkan sekali lagi rabaah, ya, satu kali apa? Persusuan, sehingga menjadi mahramnya. Wallahu a'lam. Hadzal bab babun wasi', ya, lakinnahu fil haqiqah tariqun mustaqim. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bab ini adalah bab yang sangat luas. Lakinnahu fil haqiqah tariqun mustaqim idza mashal insanu alaih. Ya, namun atau bahkan, ya, bab ini adalah, ya, secara hakikatnya adalah sungguh-sungguh merupakan jalan yang sangat mustaqim, jalan yang lurus, yang apabila seorang itu menjalani jalan ini, ya, dalam kehidupannya hasala ala khair kathir, dia akan mendapatkan, ya, kebaikan yang sangat banyak. Ya. Hadis yang menjadi kaidah kita, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Ya. Baik. Qala rahimahullah, berkata al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah, wa qad taqaddama anna hadha muqayyadun bima idza lam yakun waswasan. Ya. Kaidah ini ada catatannya, ya. Ada tambahan keterangan. Idza lam yakun waswasan, kalau belum sampai pada tingkatan waswas, ya. Kalau belum sampai pada ragunya tadi, keraguan tadi belum sampai pada tingkat waswas yang apa? Mendera atau yang betul-betul apa? Meliputi hati seorang. Ya. Walihada qala ulama, oleh karena itu para ulama menyebutkan rahimahumullah, asyakku idza kafara fala ibrata bih. Keraguan dalam satu masalah yang terus muncul dalam diri seorang itu la ibrah, ya, tidak perlu dianggap, tidak ada ibrahnya, ya, la ibrah, tidak perlu diperhitungkan, ya. Bila seorang mengalami keraguan dan keraguan tadi sering muncul dalam satu bab, fala ibrata bih, maka tidak perlu dianggap, ya, jangan diperhitungkan, ya. Baik. Demikian kata para ulama, asyakku idza kathura fala ibrata bih. Asyakku idza kathur fala ibrata bih. Li'annahu yakunu waswasan. Karena keraguan yang terus muncul, sering muncul, ini sudah namanya waswas, ya, waswas. Nah. Wa 'alamatu kasratih, ya, dan tanda seringnya apa keraguan tadi menimpa seorang, misalkan dalam bab wudu, anal insana idza tawaddo la yakad yatawaddo ila illa syak, ya, anal insan idza tawaddo la yakad yatawaddo illa syak, ya, wa idza shalla la yakad yusalli illa syak. Bila seorang berwudu, hampir-hampir ketika dia berwudu, ya, apa, selalu saja dihinggapi rasa ragu, ini sudah sempurna atau belum, ya, ada yang kurang atau tidak, ya, sudah dibasuh atau belum yang bagian ini, ya. Selalu ragu, muncul keraguan. Wa idza shalla la yakadu yusalli illa syak. Demikian pula ketika salat, selalu saja muncul keraguan, ya, dalam salatnya. Maka yang seperti ini, ya, sudah mencapai batas apa? Waswas, telah mencapai keadaan waswas, bukan hanya sekedar mengalami keraguan seketika itu, tapi sudah menjadi penyakit dalam hatinya. Fala yultafat ilaih, maka tidak perlu ditengok yang seperti ini. Wahina idin yakunu qad taraka ma yuribuh ila ma la yuribuh. Dengan dia meninggalkan apa? Waswasah tadi, maka dia berarti sudah apa? Menjalankan juga, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah meninggalkan sesuatu yang ragu dan memilih sesuatu yang ia yakini. Nah. Yaqul, sebelum itu Syekh rahimahullah taala mencontohkan bentuk keraguan, tapi ini bukan keraguan yang sampai apa? Sampai pada derajat waswas, ya. Mitsalun akhar, rajulun asaba thawbahu najasatun wa ghasalaha. Seorang, ya, dalam bab yang lain, dalam bab apa? Rafun najasah. Seorang, ya, bajunya kena najis, ya, kemudian dia mencuci bagian pakaian yang terkena najis tadi. Wa syakka hal an najasah zalat am lam tazul. Ya. Zalat am lam tazul. Baik. Setelah dicuci dia masih ragu apakah najis tadi sudah hilang atau belum dari pakaiannya. Baik. Yaghsuluha tsaniyah. Maka kata beliau rahimahullah taala, maka cuci lagi untuk yang kedua kalinya. Cuci lagi untuk yang kedua kalinya. Li'anna zawalaha al'an mashkukun fih, karena hilangnya hadas, hilangnya najis dari bajunya tadi masih meragukan dia, ya, masih meragukan, sehingga dia perlu untuk mencuci yang kedua kalinya sampai apa? Sampai betul-betul dia meyakini telah hilang hadas atau hadas najis tersebut. Ya. Thayyib. Wa adamu zawaliha wal asl, karena hukum asal dari apa? Dari pakaian yang terkena najis adalah apa? Masih adanya najis tadi. Ya, hukum asalnya adalah terkena najis. Nah, pakaiannya ada najisnya. Sehingga itulah hukum asal yang dipakai ketika dia mencuci dan masih ragu. Ya, sudah hilang atau belum. Ya. Apakah bagian yang ia cuci adalah bagian yang memang terkena najis atau bagian yang lainnya, maka tinggalkan yang ragu, cucilah untuk yang kedua kalinya sehingga, ya, dia sampai yakin telah hilang najis pada baju yang ia pakai. Nah. Da hadza asyad wa raji' ila al-ashl wa ghassilha. Ya, tinggalkan yang ragu, kemudian pilihlah sesuatu yang yakin, yaitu dengan cara dia mencuci yang kedua kalinya sampai, ya, ada pada dirinya keyakinan atau ghalabatul dhon atau apa? Yakni apa? Dhon yang sampai apa mendekati yakin bahwasanya apa namanya najis tadi betul-betul telah hilang dari badannya. Ya, ya, persangkaan yang kuat bahwasanya apa najis tadi telah hilang dari badannya. Ya. Yaqul, kemudian di sini ada faedah hadisiyah. Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan dan dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di sini. Kata An-Nawawi, rawahu At-Tirmidzi wa An-Nasa'i. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dalam sunan keduanya. Dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Ya, hadis ini apa? Hadis yang hasan sahih. Hadis hasan sahih. Wal hadis kama qala At-Tirmidzi sahih. Ya. Maka hadis ini kata Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadis ini adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis ini, ya, menurut para ulama adalah hadis yang sahih. Naam. Baik, sementara At-Tirmidzi rahimahullah menyebutkan atau menilai hadis ini sebagai hadis yang hasan sahih. Nah. Baik. Lakin fil jama' baina kaunihi hasanan wa kaunihi sahihan iskal. Ya. Mungkin muncul dalam benak kita, ya, pertanyaan, kenapa hadis ini kok disebut dengan apa dua derajat yang digabungkan ya, hadis ini hasan tapi juga sahih. Sementara kita tahu ya yang ma'ruf menurut apa ilmu mustalah hadis bahwasanya hadis itu kalau hasan ya hasan, sahih ya juga sahih. Masing-masing memiliki apa derajat kesahihan yang berbeda. Sahih tingkatannya lebih tinggi daripada hasan. Nah, sekarang kok digabungkan oleh Al-Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih ya. Baik. Ya, para ulama mengatakan hadis itu dibagi menjadi beberapa tingkat. Ada hadis yang sahih pada zatnya memang sahih. Ada hadis yang sahih akan tapi karena dikumpulkan oleh atau di, setelah mengumpulkan apa? Beberapa jalan sehingga hadis tadi menjadi sahih, ya. Ada hadis yang memang hasan, pada asalnya memang hadis hasan. Ada juga hadis yang dhaif kemudian naik menjadi hadis yang hasan, ya. Maka kenapa Al-Imam Tirmidzi menggabungkan dua istilah yang berbeda tadi, sahih dan hasan, untuk menilai satu hadis, ya. Hadis ini hadis yang hasan sahih. Ya. Baik, maka para ulama menjawab tentang hal ini, ya. In kana hadzal hadits jaa'a min thariqin wahidin, ya. Bila ternyata setelah diteliti hadis yang dinilai oleh Al-Imam Tirmidzi adalah hadis yang hasan sahih, setelah diteliti kok cuma satu jalan saja, tidak ada jalan yang lainnya yang menyebutkan hadis tadi, hanya lewat sahabat yang ini tadi, ya, hanya melewati seorang sahabat ini, seorang rawi ini, ya. Ya. Maka maknanya wallahu alam, kemungkinan Al-Hafiz At-Tirmidzi ragu, ya, ragu tentang derajat hadis tadi, ya. Apakah mencapai derajat sahih atau hanya mencapai hadis derajat hadis apa hasan, ya. Kalau setelah diteliti hadis ini kok hanya dalam dalam riwayatnya hanya satu saja jalannya, ya. Tapi Al-Imam Tirmidzi menyebutkannya dengan dua apa dua tingkatan hadis, ya, hasan sahih, berarti maknanya wallahu alam mungkin saja Al-Imam Tirmidzi ragu, ya, dengan hadis yang ia sebutkan dalam jami' sahih, apakah hadis ini mencapai derajat sahih yang paling tinggi atau hanya mencapai derajat hasan saja. Nah, wa idza kana min thariqain, akan tapi kalau hadis ini setelah diteliti kok jalannya ada dua, bukan hanya satu jalan tapi melalui dua jalan, maka maknanya wallahu alam anna ahad at-thariqain sahih wal akhar hasan. Maka maknanya wallahu alam adalah satu hadis atau satu jalan itu adalah sahih dan jalan yang kedua hasan, ya. Namun tentunya kalau digabungkan ya sahih tentunya, ya. Kalau dua jalan tadi yang satu hasan yang satu sahih, maka dengan mengumpulkan keduanya hadis tadi sahih, ya. Namun disilakan dengan apa oleh At-Tirmidzi dengan menggabungkan keduanya, ya, hasan sahih, wallahu a'lam. Baik, wa huna faedah, ada faedah lainnya. Fi ayyihima aqwa an yusaf al hadith bis sihhah aw bi kaunihi sahihan hasana, ada faedah. Baik, mana yang lebih kuat, ya, suatu hadis disifati sebagai hadis yang sahih atau hadis yang dinilai dengan sahih hasan atau hasan sahih tadi lebih kuat. Nah, mana yang lebih kuat? Hadis yang dikatakan sahih ataupun hadis yang dikatakan hasan sahih? Baik, naqul idza kana min thariqain fa hasanun sahihun aqwa min sahih. Maka dengan apa penakwilan tadi di atas, ya, tentang makna hasan sahih menurut Al-Imam Tirmidzi, seandainya dalam kenyataannya hadis tadi adalah satu jalan, ya, kalau dua jalan berarti yang satu hasan yang satu sahih, tentunya hadis yang dinilai dengan hasan sahih lebih sahih daripada apa hadis yang sahih saja, ya. Wa in kana min thariqin wahidin fa hasanun sahihun adhaf min sahih. Namun kalau hadis itu dalam periwayatannya hanya melalui satu jalan saja, kemudian dikatakan sebagai hadis yang hasan sahih, menunjukkan ini adalah hadis yang masih diragukan tentang kesahihannya. Ya, berarti wallahu alam, hadis yang hasan sahih menurut Al-Imam Tirmidzi lebih lemah daripada hadis yang sahih saja. Ya. Karena masih ragu. Yang sahih jelas bagi beliau adalah hadis yang sahih, sementara hadis yang lain yang satu jalan ini beliau katakan hadis yang hasan sahih karena ada keraguan tentang kesahihannya. Wallahu taala alam. Kemudian yang berikutnya, di sini ada beberapa kesimpulan. Min fawaidil hadis, di antara kesimpulan dari hadis ini, anna dinal islamiyya la yuridu min abnaihi an yakunu fi syakkin wala qalaqin. Ya. Sesungguhnya agama ini tidaklah menginginkan bagi atau untuk pemeluk-pemeluknya ya, dalam keadaan ragu dan gelisah. Agama Allah Azza wa Jal tidaklah menghendaki ya, para pemeluk agama yang hanif ini mengalami apa? Kegelisahan ya, atau keraguan. Sehingga ada solusi dari Rasulullah SAW ya, berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jal, da'na yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan yang ragu ya, dan pilihlah yang meyakinkan. Asani yang kedua, annaka idza aradta tuma'nina, siapapun yang ingin hidupnya tenang wal istirahah, dan tenteram hatinya, fatrukil mashkuk fihi watrahhu janiban, tinggalkan yang meragukan, sisihkan ya, pinggirkan ya, pinggirkan, jangan diperhitungkan, buang jauh-jauh. La siyama ba'dal faraghi minal ibadah, terutama tatkala seorang telah menyempurnakan suatu ibadah, telah selesai dalam suatu ibadah, maka ya, faedah ini pegang erat-erat. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk, kalau ingin hidup kita tenang tenteram ya, tinggalkan yang apa? Yang meragukan ya, terutama kalau kita sudah melakukan atau menyempurnakan suatu amalan ya. Hatta la yalhaquka al-qalaq, sehingga tidak menimpa apa? Kegelisahan, menimpa kegalauan ya. Contohnya kata beliau rahimahullah taala, rajulun tafa bil bait. Ya, seorang telah selesai dalam amalan tawaf ya. Wantaha, sudah selesai, kemudian dia pergi ke maqam Ibrahim ya, untuk melakukan sholat sunnah. Nah, ketika itu syakka hal tawafa sab'an aw sittan. Ya. Setelah dia mau sholat baru muncul ya, bisikan dalam hatinya, oh tadi sudah 7 putaran atau baru 6 putaran. Ya. Fama da yasna', apa yang harus ia lakukan? Kata Syaikhul Utsaimin, la yasna'u syai'an. La yasna'u syai'an, jangan dia melakukan sesuatu pun ya. Karena syakka qara'a ba'dal faragh, karena rasa ragu tadi munculnya kapan? Setelah ia selesai dalam ibadahnya. Illa idza tayaqqan annahu tafa sittan, kecuali kalau dia betul-betul apa? Cenderung hatinya ya, yakin baru 6 ya. Dia yakin baru 6. Nah, itu baru dia menyempurnakan putaran yang ke-7. Tapi kalau hanya ragu saja, sudah selesai tawafnya, bahkan dia sudah mau sholat ya, sunnah setelahnya, fala tasna' syai'an, jangan ya lakukan sesuatu yang tidak perlu dia menyempurnakan ya. Baik, kata beliau juga demikian, ada catatan tambahan, illa idza tayaqqan, kecuali kalau dia yakin betul apa, bahwasanya dia baru apa 6 putaran saja, fayakmil, maka hendaklah dia menyempurnakan, idza lam yatul al-fasl, kalau belum terlalu apa, belum terlalu lama ya, belum apa, belum berselang lama dia ya. Kalau sudah lama sekali sampai hitungan hari misalkan, sudah dia ulang dari awal lagi ya, dianggap yang Nah, lewat ya sudah lewat. Ya. Di dia mengawali tawaf. Nah, wallahu a'lam. Misalun akhar, rajulun intaha min as-salati wa sallam thumma shakka hal shalla thalathan am arba'an, famadha yasna'? Contoh yang lainnya, kata beliau rahimahullahu taala, rajulun intaha min as-salah wa sallam, seorang telah salat selesai dan salam. Setelah itu ragu. Ya, 3 atau 4. Ini sudah salam, sudah salam, bukan di tengah-tengah salat. Ya, sudah salat, selesai salat, salam. Kemudian ragu, 3 atau 4. Fama da yasna. Apa yang ia lakukan? La yaltafit ila hadza syak. Jangan dianggap, ya. Enggak perlu diperhitungkan, ya, raguan tadi. Fal aslu sihhatus shalah. Yang menjadi hukum asal untuk salatnya tadi adalah sahihnya salatnya. Malam yatayaqqan annahu shalla thalatan, sebelum atau selama ia tidak punya keyakinan, ya, bahwasanya ia baru salat 3 rakaat, ya. Kalau dia setelah salat tadi, ya, yakin betul bahwasanya dia tadi baru 3 rakaat, ya'ti birabi'ah, maka ia sempurnakan dengan rakaat yang keempat. Idza lam yatul al-fasl, ya, kalau jaraknya tidak terlalu lama. Wa yusallim, kemudian dia salam, dan yasjud lis-sahwi wa yusallim, setelah salam dia sujud 2 rakaat, 2 kali, ya, sujud sahwi kemudian salam untuk yang kedua kalinya, ya. Baik. Yang terakhir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam u'tiya jawami'al kalim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sungguh telah Allah taala anugerahi dengan jawami'al kalim, kalimat-kalimat yang ringkas namun sangat dalam maknanya, menjadi kaidah dalam hidup. Wa ikhtasara lahu al-kalam ikhtisaran, ya, beliau menyingkat suatu kalam, suatu kalimat. Karena hataini al-jumlatain da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Nah, karena dua kalimat yang sangat singkat ini, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk, law bana alaihima al-insanu mujalladan dhukhma lam yastaw'ib ma yadullani alaihi min al-ma'ani. Seandainya saja, ya, apa dibangun di atas faedah ini, ya, banyak banyak problematika dalam hidup ini, banyak bab dalam hidup ini, maka tentu akan dihasilkan apa, buku yang tebal, ya, yang bahkan belum bisa mencakup semua makna yang di apa, dikandung dalam dua kalimat yang singkat ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.